Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita manfaatkan waktu beberapa saat ke depan untuk melanjutkan membaca sebuah karya yang luar biasa, karya Asy-Syaikh Khalid bin Dhahwi Al-Zafiri, hafizahullah ta'ala, berjudul Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi. Sebuah hiburan untuk seorang salafi menghadapi orang-orang yang membenci. Karena itu sudah sunnatullah. Seorang salafi itu ada yang membenci. Tetapi itu tidak membuatnya sakit atau patah hati. Justru menjadi sebuah motivasi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Apalagi yang dia harapkan bukan puja-puji manusia. Yang dia cari bukan ridha, pengakuan atau bisa diterima. Yang dia inginkan adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kebencian, ketidaksukaan, penolakan dan penentangan itu mengingatkan dia minimal dua hal. Yang pertama, menapaki jalan kebenaran itu harus diuji keseriusan dan kesungguhannya. Maka ketika ada aral rintangan, dia segera sadar, oh ini untuk menguji. Saya sungguh-sungguh enggak menapaki manhaj salaf. Apa hanya karena satu persoalan, sebuah problem, kemudian tidak sabar, berhenti di tengah jalan, putar balik kanan, atau justru dia tinggalkan. Baik. Itu ketika dihadapkan dengan apa? Dengan kenyataan ada yang membenci, ada yang memusuhi. Yang kedua, itu bentuk koreksi dan sekaligus evaluasi. Kenapa dia dibenci, kenapa dia dimusuhi. Barangkali ada kekurangan dan cacat yang ada pada dirinya. Mungkin dia terlalu kasar. Barangkali dia terlalu kaku. Mungkin ada satu maksiat yang dia perbuat. Jadi tidak langsung menyalahkan orang yang membenci, tidak segera memposisikan diri, akulah yang benar. Tapi dia koreksi, kenapa ya saya tidak diterima dakwahnya? Kenapa kok orang menjauh dari saya? Apa ada yang salah pada diri saya? Dia koreksi itu. Nah itu manfaatnya. Alhamdulillah. Baik, sedikit demi sedikit kita akan baca pada pertemuan yang terakhir. Halaman berapa? Pertemuan terakhir halaman berapa? Saya lupa bawa kitabnya. Kemarin terburu-buru. Sampai di mana? Halaman 18. Sekarang 18. Kalau Ibnul Qayyim itu ya. Oh, sekarang 19. Yang fa'ala sa'ir. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Fadhil Syekh Khalid bin Dhahwi Al-Zafiri hafizahullah ta'ala. Fa'ala sa'iri fi da'watihi ila manhaji salafi salihi an ya'lama annahu sayubtala. Untuk setiap orang yang berjalan di atas dakwah, mengajak manusia ke manhaj salafus saleh, harus menyadari bahwa dia akan diuji. Wa anna alaihi an yuwattina nafsahu ala sabri wa thabati. Dan dia berkewajiban mempersiapkan diri untuk sabar dan tetap tegar. Kama qala rahibu lil ghulami, sebagaimana pesan dari si pendeta kepada anak muda. Ai bunayya, antal yauma afdhalu minni, qad balagha min amrika ma ara, wa innaka satubtala. Itu dalam cerita seorang tukang sihir bersama raja yang ingin melakukan regenerasi. Kemudian ada seorang anak muda yang direkomendasi. Ternyata dalam keseharian belajar ke tukang sihir itu, dia bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta ahli kitab. Ceritanya sudah sama-sama kita tahu, kemudian dia dihukum dan ditangkap. Nah, pada saat itu si pendeta berpesan kepada anak muda yang beriman. Ai bunayya, nak, antal yauma afdhalu minni. Hari ini engkau lebih baik daripada saya. Qad balagha min amrika ma ara. Engkau telah mencapai sebuah tingkatan yang aku saksikan sendiri. Wa innaka satubtala, dan sungguh engkau akan diuji. Jadi ketika kita membaca kitab ini, diingatkan bahwa setiap orang yang mengaku sebagai pengikut manhaj salaf, setiap orang yang mengajak-ajak manusia kembali kepada manhaj salaf, mau tidak mau harus menghadapi ujian. Dikehendaki, tidak dihendaki, memang demikian. Wa innaka satubtala. Oleh karenanya sejak awal, masing-masing kita mesti mempersiapkan mentalnya. Ketika ditolak, ketika ditentang, ketika dicibir, saat dicemooh, jangan kaget, jangan kecil hati, jangan mundur. Itulah konsekuensi menapaki jalan kebenaran. Bal kullama kana al-'abdu aqraba ila Allah ta'ala ishtadda 'alayhi al-bala'u. Bahkan semakin dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin berat ujiannya. Kama ja'a 'an Mus'ab bin Sa'd an abihi radhiyallahu anhu qala. Ada sebuah riwayat dari Mus'ab bin Sa'd dari ayahnya, yaitu Sa'd bin Abi Waqqas. Qultu ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an? Sahabat Sa'd bin Abi Waqqas bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya. Yang paling berat ujiannya itu para nabi. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang tingkatannya ada di bawahnya, ada di bawahnya. Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi. Setiap orang itu diuji sesuai kadar kualitas agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uh. Kalau agamanya kuat, ujiannya berat. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Kalau agamanya lemah, dia akan diuji sesuai kadar imannya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khathiatun. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana kita diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ujian? Bagaimana kita memposisikan tiap-tiap cobaan yang selalu terbentang di depan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama yabrahul bala'u bil 'abdi. Yang namanya ujian itu akan selalu dialami seorang hamba. Jangan pernah berpikir selesai dari ujian, karena hidup di dunia itu adalah menyelesaikan rangkaian ujian. Kapan berakhirnya ujian itu? Ya sampai husnul khatimah, itu yang diharapkan. Sampai garis finish, dapat predikat yang baik. Itu yang kita maukan. Hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khathiyah, sampai pada tingkatan dia berjalan di atas muka bumi, ma 'alaihi khathiyatun, tidak ada lagi dosa. Jadi yang namanya ujian itu pembersih dosa. Yang namanya ujian itu adalah suatu proses untuk memurnikan iman. Untuk merefresh takwa. Ma'alaihi khati'ah. Tidak ada lagi dosa yang menjadi beban untuknya. Qala Syekhu Al-Albani rahimahullahu ta'ala mu'alliqan. Menanggapi hadis di atas. Syekh Al-Albani menjelaskan. Wa fi hadhihi al-ahadith dalalatun sarihatun ala annal mu'mina. Kullama kana aqwa imanan izdada ibtila'an wa imtihanan wal aksu bil aksi. Hadis-hadis di atas menunjukkan secara jelas bahwa orang yang beriman, semakin kuat imannya, semakin bertambah berat ujian dan cobaannya. Wal'aksu bil'aksi. Sebaliknya pun seperti itu. Fafiha raddun ala du'afa'il uquli wal ahlami. Alladzina yadhunnuna annal mu'mina idza usiba bibala'in kal habsi awit tardi awil iqalati minal wazifati wa nahwiha anna dhalika dalilun ala annal mu'mina ghairu mardiyin inda Allahi ta'ala wa huwa dhannun batil. Hadis-hadis ini adalah bantahan untuk mereka yang akalnya lemah, mereka yang menyimpulkan bahwa orang beriman apabila diberi cobaan, ditangkap, diusir, ya, digeser dari jabatan, atau yang semisalnya. Dia bilang, itulah bukti bahwa orang yang beriman itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada sebagian orang beranggapan seperti itu. Beriman kok miskin. Beriman kok hidupnya sengsara. Itu kan menurut dia sengsara. Yang menjalaninya happy-happy saja. Orang mencemooh dia karena katanya miskin. Yang mengaku kaya saja, belum tentu merasa cukup. Yang dari luar dan lahiriahnya serba kecukupan. Ternyata tiap hari, apalagi di akhir bulan, dia dibuat pusing untuk membayar sekian banyak tagihan. Yang sana kredit, yang sini kredit, yang sana kredit. Uangnya udah habis. Sebelum dia terima, sudah nol. Udah defisit. Banyak loh orang seperti itu. Kelihatannya mobilnya banyak, tapi tiap akhir bulan udah bingung harus menyediakan uang sekian. Kredit semua. Yang dia kira miskin, yang dia kata fakir, happy, senang-senang aja. Gak ada tanggungan apa-apa. Tidak ada tagihan sedikit pun. Nah, orang-orang seperti itu mengatakan, orang beriman, ngapain ngaji? Ngapain ngaji? Ngapain menghadiri taklim? Wong hidupnya begitu. Itu kan tandanya tidak diridhoi oleh Allah. Kalau benar, kenapa ditangkap? Kalau benar, kenapa diusir? Kalau benar, kenapa digeser dari jabatannya? Wahuwa dhannun batil. Itu anggapan batil. Fahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahuwa afdhalul bashar. Coba ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik. Kana asyaddan nasi hattal anbiya balaan. Nabi Muhammad itu paling berat ujiannya. Bahkan sekalipun dibandingkan para nabi lainnya. Fal bala'u ghaliban dalilu khairin. Secara umum, ujian itu tanda kebaikan. Walaisa nadhira syarrin. Bukan bukti keburukan. Kama yadullu ala dhalika aydan al hadithul ati. Sebagaimana itu dibuktikan juga oleh hadith berikut ini. Wa dhakara haditha anasin anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Al-Albani menyebutkan hadith Anas bin Malik. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna idhamal jazai ma'i idhamil balai. Sungguh besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai suatu kaum pasti menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhatu. Yang ridha dengan ujian itu akan Allah ridhoi. Yang menentang, yang susah menerima, yang menolak, yang benci, maka dia pun akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahai orang-orang yang beriman, wahai para penuntut ilmu agama, wahai sunni salafi, ketika ada masalah menimpa dirimu, ketika ada persoalan menerpa hidupmu, ketika ada ujian berat terpampang di depan matamu, jangan bersedih, jangan pesimis, jangan kecil hati. Berprasangkalah yang baik. Berpositiflah dalam berpikir bahwa itu bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu. Itu adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoimu. Asalkan engkau betul-betul ridha. Asalkan dengan ujian-ujian itu bukannya semakin menjauh dari Allah, tapi menjadi sarana untuk terus mendekat kepadanya. Ada masalah bukan menjauh. Ada persoalan bukan ibadahnya, kualitasnya turun. Ada masalah semakin semangat beribadah. Ada persoalan semakin sering dia beribadah. Itu tanda Allah mencintainya. Qala Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Al-Syekh rahimahullah hina dzakara hadzal haditsa. Asy-Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh menjelaskan tentang hadis ini, sarihun fi husulil ibtila'i liman ahabbahu Allah. Hadis ini jelas membuktikan bahwa ujian itu pasti terjadi pada hamba yang Allah cintai. Walamma kanal anbiya'u alaihi salam afdhalal ahbabi kanu asyaddan nasi bala'an. Karena para nabi adalah hamba yang Allah paling cintai, maka tentunya ujian yang mereka alami ujian yang paling berat dibandingkan lainnya. Wa asabahum minal bala'i fillahi ma lam yusib ahadan. Mereka mengalami ujian di jalan Allah yang tidak dialami oleh orang lain. Liyanalu bidzalika tsawabal 'adzim. Agar mereka memperoleh pahala yang banyak. Waridwanal akbar. Ridha Allah yang terbesar. Waliyata asya bihim man ba'dahum, supaya menjadi teladan bagi selain mereka. Wa ya'lamu annahum basyarun. Dan selalu sadar bahwa mereka itu manusia biasa. Tusibuhumul mihanu wal balaya fala ya'budunahum. Para nabi itu manusia biasa yang juga mengalami ujian dan cobaan agar tidak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya, betul-betul sulwanus salafi. Hiburan bagi seorang salafi. Hiburan bagi seorang salafi. Orang sakit, enggak sembuh-sembuh. Ada yang mengait-ngaitkan, kamu sih ikut ngaji salafi. Dikasih obat begini, enggak mau, itu haram. Karena dalam agama kita berobat dengan yang haram itu enggak boleh. Dibawa aja ke dukun, wah dukun apalagi syirik, enggak mau. Sakitnya bertambah parah. Udah dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan. Sabar. Jangan sedih. Keluarga bilang, kamu kalau gak ikut kami gak akan membiayai. Udah yang penting kamu berhenti ngaji, kamu tinggal milih rumah sakit mana, kami yang backup. Dibegitukan. Enggak. Agama lebih aku cintai. Manhaj ini lebih aku pilih. Dalam keadaan seperti itu, dia yakin dan sadar bahwa inilah kesempatan bagi dia untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Apalagi yang terjadi di masa lalu. Dia terima itu dengan ridha, dia jalani itu dengan sabar. Dia sabar-sabarkan istrinya, dia sabar-sabarkan anak-anaknya. Sudahlah, Dek, sudahlah sayang. Kamu gak usah bersedih. Yang anak-anaknya juga seperti itu. Kamu gak usah sedih dengan bapakmu yang sakit seperti ini. Yang penting kalian belajar. Cari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan memperjuangkan agama ini. Allah tidak akan sia-siakan kalian. Maafkan bapakmu yang belum bisa membahagiakan kalian seperti yang kalian inginkan. Bapakmu sakit. Katakan gak bisa apa-apa. Kan begitu. Sabar semuanya. Naam. Waqad warada 'anis salafi jumlatun minal athar. Ada sejumlah athar dari salafus saleh yang sampai kepada kita. Fi bayani annal 'abda mubtalan fi tariqihi ila Allah ta'ala. Yang menjelaskan bahwa setiap hamba akan diuji dalam proses perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayanil hikmati minal ibtila, dan juga menjelaskan apa hikmah di balik ujian. Wa manzilatil mubtala indallahi ta'ala, dan seperti apakah kedudukan orang yang diuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'an Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, ma aghbitu ahadan lam yusibhu fi hadzal amri balaun. Saya tidak pernah merasa iri dengan seseorang yang belum pernah mengalami ujian menjalankan agama ini. Jadi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengingatkan kita, enggak usah irilah dengan orang lain yang kita lihat dari luaran kok kayaknya hidupnya enak-enak aja, kayak enggak ada masalah, ya kan? Sehat-sehat terus, semua tercukupi. Coba bedain dengan saya, dengan kita di sini gimana sih? Enggak berpikir seperti itu. Tidak berpikir ke sana. Wa qala Masruqun rahimahullah, Masruq rahimahullah mengatakan, waddu ahlul bala'i yaumal qiyamati hina yarawna thawaba anna juludahum quridat bil maqarid. Al-Imam Masruq rahimahullah mengatakan, besok pada hari kiamat orang-orang yang hidup, yang semasa hidupnya diuji dengan berbagai macam cobaan, saat melihat betapa besarnya pahala yang mereka dapatkan, rasa-rasanya mereka ingin kembali lagi hidup di dunia, kemudian kulit-kulit mereka itu disisir dengan sisir-sisir besi yang tajam. Karena melihat, pahalanya banyak ternyata ya. Derajatnya tinggi untuk mereka yang diuji dan dicoba, serta sabar. Pengennya pulang lagi ke dunia, hidup lagi, terus dikasih ujian yang lebih berat dari itu. Bukan berarti kemudian kita mengatakan, ya Allah berikan aku ujian. Bukan. Ini kan konteksnya setelah ujian itu terjadi. Konteksnya setelah cobaan itu dialami. Bukannya kita siang malam, pagi, sore, dan petang kita mengatakan, ya Allah ujilah saya. Ya Allah ujilah saya. Ya Allah ujilah saya. Itu enggak boleh. Justru kita meminta kepada Allah, nas'alullah as-salamat wal-afiyah. Ya Allah kami mohon kepadamu keselamatan dan afiyah. Itu. Namun ketika terjadi ujian, ketika terjadi cobaan, baru kita menghibur diri bahwa orang yang diuji dan dicoba, lalu dia sabar menjalaninya, ada pahala besar yang menantinya. Begitu. Qala wa an Ibrahim rahimahullah, qala inna rajula la yubtala bil bala'i hatta yamshi fi nasi fid dunya wala khati'ata alaihi. Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala mengatakan, sungguh seseorang itu pasti diuji selama hidupnya. Sampai dia berjalan itu di tengah-tengah orang semasa hidupnya di dunia, wala khati'ata alaih, dia enggak punya dosa karena dosanya sudah terhapus dengan ujian-ujian tersebut. Wa an Abdullah bin Zaid rahimahullahu taala qala, Abdullah bin Zaid rahimallahu taala mengatakan, ma karuma 'abdun indallahi tabaraka wa taala illa zdadal bala'u 'alaihi syiddatan. Beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba itu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala semakin dicinta, melainkan ujian yang dia alami semakin berat. Semakin naik ke atas, semakin berat ujiannya. Tapi jangan berpikir, daripada ujiannya berat, gak usah naik-naik aja dah, di sini aja. Tidak. Kita diperintahkan untuk tetap terus naik. Tapi siapkan diri, siapkan mental, kuatkan iman. Selalu ingat bahwa semakin naik, ujiannya semakin berat. Semakin naik, ujiannya semakin berat. Apapun itu sebenarnya, urusan dunia pun sama. Semakin ke babak selanjutnya, semakin ke tahap yang berikutnya, itu kan semakin sulit dan semakin rumit. Itu urusan dunia loh. Apalagi urusan iman. Urusan ibadah. Qala hafizahullah, wa hadzal bala'u alladhi yusibul anbiya'a yanbaghi an yatahayya'a lahu ahlul ilmi wa atba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam bisabri war ridha. Nah, ujian-ujian yang pernah dialami para nabi sudah semestinya para ulama, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk sabar dan ridha. Sudah. Yang dialami para nabi pasti dialami oleh pengikut-pengikutnya. Kalau kita ingin menjadi pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapkan kesabaran, siapkan keridhaan. Yaqulu Abu Syamah, Al-Imam Abu Syamah mengatakan, wayan bagi liman nazamahu Allahu Subhanahu Wa Taala fi salakil ulama an ya'rifa qadra ni'matihi alaihi. Maka sudah seharusnya orang yang diberi kesempatan oleh Allah meniti jejak para ulama untuk menyadari betapa tinggi kadar nikmat yang Allah beri. Faqad qarrabahu min darajatin nubuwah bima asdahu ilaih. Bukankah dia sudah didekatkan derajatnya dengan derajatnya para nabi? Fala yahzanu lima yafutuhu min amri dunya. Jangan bersedih ketika ada kesenangan dunia yang tidak dia dapatkan, kesenangan dunia yang terlewatkan. Jangan sedih. Yang lain punya rumah gede, kita enggak. Yang lain mobilnya lebih dari satu, kita enggak. Yang lain jabatannya, karirnya cepet-cepet aja, kita di sini terus. Yang lain bisa kemana-mana, kita enggak kemana-mana. Jangan sedih. Kalau urusan dunia, jangan sedih. Fama atahu Allahu khairun mimma utiya ahluha. Yang Allah berikan untuknya jauh lebih baik daripada apa yang mereka punya. Wala yatabarram bima yanzilu bihi min masaibiha. Jangan dia merasa kecil hati dengan musibah-musibah yang menimpanya. Fa inna dzalika min alamati qabulihi wa luhuqihi bisalafihi. Karena itu justru tanda bahwa amal ibadahnya diterima. Itu justru bukti bahwa memang dia benar-benar telah mengikuti jejak salafnya. Walihada, oleh karenanya, lama su'ilal imamu syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika imam syafi'i rahimahullah ditanya, ayyuma afdalu lirajuli, an yumakkana aw yubtala. Imam syafi'i itu pernah ditanya, mana yang lebih baik bagi seseorang? Dia diberi kekuatan, atau dia diuji? Qala la yumakkanu hatta yubtala. Ternyata dua hal yang disampaikan sebagai pilihan itu enggak bisa dipisahkan. Kata Imam Syafi'i, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan kekuatan? Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan sebuah kemapanan tamkin sampai kemudian tanpa diuji? Enggak bisa. Wallahu ta'ala ibtala ulil azmi minar rusuli. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji para rasul ulul azmi. Falamma sabaru makkanahum. Diuji sabar, Allah berikan kekuatan buat mereka. Fala yadhunna ahadun annahu yakhlusu minal alami albattata. Maka jangan sekali-kali ada orang menyangka bahwa dia bisa selamat dari gangguan. Sama sekali, enggak mungkin. Wa fa ahlul ilmi wa atba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam wasairuna ala hadi salafi salihi lahum nasibun min qaulillahi ta'ala. Para ulama, para pengikut rasul, dan semua orang yang menapaki jejak as-salafus salih, mereka masuk dalam makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardahu waliyaktarifu ma hum muqtarifun. Dan demikianlah sudah kami tetapkan, setiap nabi itu pasti ada musuhnya, setan manusia dan setan jin. Satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan, saling menggoda dan merayu, zuhrufal qauli ghurura, dengan kata-kata yang menipu, menghias-hiasi. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Kalau Allah kehendaki, Rabbmu menghendaki, tidak mereka lakukan itu. Tetapi, fadharhum wama yaftarun. Biarkan mereka. Tidak usah peduli. Tidak usah peduli. Qala Syekhu Abdurrahman ibn Hasan al-Syekh rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh mengatakan, fakullu man kana aqwama fi dinillah kana adhan nasi ilahi asra'a. Maka setiap orang yang kokoh dalam beragama dan semakin kuat, maka gangguan dari orang itu semakin dekat dan semakin cepat. Wal adawatu lahu asyadda wa afdha. Permusuhan orang kepadanya itu semakin keras dan semakin berat. Wa afdhalu khalqillahi rusuluh. Manusia atau makhluk Allah yang terbaik itu adalah rasul-rasulnya. Wa qad alaju minan nasi asyaddal adza. Mereka betul-betul menghadapi gangguan yang sangat berat. Hikmatun balighah. hikmah yang betul-betul tinggi. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami sudah tetapkan untuk setiap nabi ada musuh dari orang-orang jahat. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi petunjuk dan pembela. Wal ayatu wal ahaditsu fi dzalika katsiratun jiddan. Ayat hadis mengenai hal ini sangat banyak. Yunbi'uka an tafsili hadza ma dzakarahu Allahu fi kitabih an anbiya'ihi. Tetapi beberapa dalil di atas itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup sebagai perwakilan dari rinci dan detailnya yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an tentang nabi-nabinya. Lamma da'au umamahum ila tauhid. Para nabi yang mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, kaifa qila lahum wa ma khutibu bihi. Apa yang disampaikan oleh umat kepada mereka, bagaimana mereka cara berkomunikasi dan balasan dari kaumnya. Itu semua sudah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Cukup insyaallah taala. Jadi intinya apa namanya? Setiap orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang memperjuangkan dakwah salaf itu pasti akan menghadapi gangguan. Jadi selalu saja ada orang-orang yang menunggu, bahkan berharap-harap ada kesalahan, ada ketergelinciran, kemudian ditangkap, diolah, di blow up, dibesar-besarkan. Tuh salafi begitu, tuh salafi begitu, dasar anak pondok, pondoknya begini. Ada aja, satu kesalahan kecil. Mana sih kita sempurna? Gak ada yang sempurna. Tapi satu kesalahan kecil, itu bisa tersebar sampai kemana-mana. Bahkan yang sifatnya fitnah murahan, hoax yang tidak ada dasar dan alasan, itu selalu ada. Itu selalu ada. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Jangan mundur. Karena itulah konsekuensi bagi mereka yang berjalan di atas dakwah salaf. Justru itu sebagai motivasi dan sekaligus hiburan, mudah-mudahan ini pertanda dan bukti Allah mencintai kita. Asalkan sabar, dan bukti kesabaran itu apa? Tetap terus berjalan, bukan kemudian berhenti, bukan kemudian berpaling ke belakang. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.